Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'adhani Allahu wa iyyakum, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia nikmat dan rahmat serta inayah Allah taala yang senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman, terutama kenikmatan hidup di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan seagung-agungnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri dengannya. Karena seluruh kenikmatan Allah berikan kepada siapapun, baik kepada orang-orang yang disukai ataupun yang tidak disukai oleh Allah, kecuali ad-din, kecuali al-iman, merupakan pemberian yang Allah tetapkan hanya kepada orang-orang yang disukai. Sehingga apabila kita telah menjadi orang yang beriman, maka wajib bagi kita, sangatlah patut bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan ini, agar Allah tetapkan kita. Bahkan Allah tambahkan kenikmatan ini dengan kenikmatan yang lainnya, tambahan petunjuk, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Hadirin akhwan fi din azzakumullah, tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada pertemuan ini di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya mengetahui bahwa julusuna fi hadzal masjid, duduknya kita di masjid ini Di situ terdapat berbagai macam fadl, berbagai macam keutamaan yang Allah persiapkan bagi orang-orangnya. Dan yang perlu senantiasa kita perhatikan agar kita mendapatkan apa yang menjadi keutamaan dari Allah, tiada lain ikhlas an-niyah, yaitu mengikhlaskan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, la ghairah, bukan yang lainnya. Karena kebersihan niat akan menjadi penyebab utama seseorang itu mendapatkan apa yang dia maukan daripada keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan itu. Demikian pula rusaknya niat itu akan menjadi penghalang utama dan perusak utama bagi orang mendapatkan al-fadl minallah subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang dia lakukan. Maka ikhwan fiddin a'azzakumullah, senantiasa niat itu perlu diperhatikan. Karena senantiasa syaitan la'anahullah berusaha dan berupaya terus-menerus untuk menyeret niat kita keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kepada zat yang melihat syaitan, kepada zat yang menguasai syaitan, kita berlindung kepadanya dan tidak mengandalkan diri kita semata atau kemampuan kita. Kalaupun mau diukur, kita bertanding dan berlawan dengan sesuatu yang tidak nampak. Dia menampak kepada kita dan kita pun tidak nampak kepadanya. Jelas yang demikian ini pertandingan yang akan dimenangkan oleh yang nampak kepada kita. Ya. Musuh yang kita tidak nampak kepadanya, sementara dia nampak, pasti akan gampang untuk kita dijatuhkan. Tetapi kita masih punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki Allah zat yang maha tahu, zat yang maha mengetahui syaitan, zat yang maha melihat syaitan. Kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada syaitan, daripada ajakan-ajakannya yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwan fiddin a'azzakumullah, dalam kesempatan yang bahagia ini perlu kita perhatikan semua itu agar kita mendapatkan al-jannah dan jauh daripada an-nar. Di an-nar liman fasadat niyatuh, karena neraka jahannam itu untuk orang-orang atau diperuntukkan untuk orang-orang yang niatnya rusak. Ya. Niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan fil qawli wal amal wa fi sirrin wal awa'alaniyah. Ya, artinya dalam perkara yang nampak dan tidak nampak, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, dalam kesempatan siang hari ini, sebagaimana topik yang diberikan kepada saya tentang adab terhadap para ulama, bagaimana seorang muslim, seorang talibul ilm beradab, berakhlak. Tentunya yang dimaukan di sini adalah akhlakul karimah, bukan akhlakus sayyi'ah. Tentunya yang dimaksudkan dengan adab di sini adalah adab yang baik, adab yang mulia, bukan adab yang jelek. Sebagaimana hal ini telah digariskan di dalam agama kita, perkara-perkara yang mengantarkan kepada akhlakul karimah tersebut yang wajib untuk dijalankan, dan perkara-perkara yang mengantarkan kepada akhlak sayyiat, akhlak-akhlak yang jelek yang perlu untuk dijauhi dan tinggalkan. Tentunya ikhwan fillah a'azzakumullah, kita telah mengetahui bersama tentang ulama, tentang orang-orang yang berilmu. Kita akan mengetahui kadar kedudukan ulama, betapa pentingnya keberadaan mereka, kalau kita mengetahui keutamaan ilmu. Demikian pula orang yang tidak menghargai ulama, di situ menunjukkan bahwa dia tidak tahu kadar keutamaan ilmu yang ada pada diri ahlul ilm. Sebelum kita memasuki tentang apa yang dianjurkan oleh Rasulullah atau dari agama ini, kita akan membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya di dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah dalam kutaibnya Syadarati Fadlil Ilmi Wa Ahlih Wa Ma Yambagi Ayyakuna Alayhi Talabah, beliau membawakan ayat-ayatnya dan sedikit penjelasan-penjelasannya. Yang pertama yang dibawakan oleh beliau dalam surat Al-Imran ayat 18. Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallahu wal azizul hakim. Allah menyebutkan tentang keutamaan ahlul ilm yang diletakkan oleh Allah sederet dengan persaksian Allah terhadap dirinya bahwa dirinya tidak ada ilah yang paling berhak disembah kecuali Dia. Kemudian malaikat juga mempersaksikan tentang keuluhiyahan Allah, hakul uluhiyah, dan juga ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian ayat yang lain Allah menyebutkan wa qauluhu azza wa jalla qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakan, yakni Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya. Tentunya jawabannya la yastawi, tidak sama. Perbedaannya sangat jauh. Orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Di sini disebutkan tentang pengertiannya. Qala hafizahullah anna Allah mayyaza ahlal ilmi wa faddalahum ala ghairihim li'annahum bi'ilmihim bil haqq yasiruna ila Allah ala basiratin wa yad'una ghairahum ala huda fala yastawi man huwa 'alimun bil haqq yastafidu wa yufid wa man huwa jahilun bihi. Pengertiannya bahwa Allah Ta'ala mengistimewakan, ya, membedakan ahlul ilm dan mengutamakan mereka atas selain mereka. Dikarenakan mereka dengan ilmu mereka tentang kebenaran, mereka berjalan menuju Allah di atas ilmu dan mengajak selain mereka kepada petunjuk, maka tentu, kata beliau, tidak sama. Orang-orang yang alim bilhaq, mereka mengambil faedah daripada ilmu al-haq tersebut dan memberi faedah kepada orang lain, dengan orang-orang yang jahil terhadap al-haq. Kemudian dalam surah Taha ayat 114, Allah perintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Rabbku, tambahlah kepada diriku atau tambahkan kepada diriku ilmu. Di dalam ayat ini terkandung atas keutamaan ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk talabuz ziyada minhu, untuk memohon atau meminta penambahan ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fatah juz 1 halaman 141, beliau menjelaskan firman Allah Rabbi zidni ilman di sini benar-benar yakni kandungan yang jelas, terang, gamblang tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyyahu bitalabil izdiyat min syai'in illa minal ilm. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kepada nabinya untuk minta penambahan dari sesuatu kecuali daripada ilmu. Ya. Bukan minta tambahan daripada kekayaan. Ya. Atau kekuasaan, jabatan. Sementara manusia semuanya diminta tambahan rezeki yang banyak. Ya. Punya mobil satu, minta mobil dua. Ya. Naam, sudah punya sawah 1 hektar minta 10 hektar. Naam. Hamuh dunia. Ya, semangatnya untuk bertambahnya dunia terus-menerus. Ya. Sementara Allah tidak memerintahkan kepada demikian. Memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu, supaya ditambah ilmunya terus-menerus. Ya. Kemudian ayat yang lain, Surah Al-Mujadalah, dan ini ayat yang ma'rufah juga, ayat 11. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang datang kepada mereka ilmu atau yang memiliki ilmu, yakni beberapa derajat. Dan firman yang lain yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orangnya, Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, bahwa yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah bahwa ayat ini menunjukkan atas bahwasannya ahlul ilm, mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah alal haqiqah. Ya. Artinya takut kepada Allah di atas hakikat yang sebenarnya. Ya. Walaupun sikap khusyah ini juga didapati dari selain ahlul ilm. Ada orang-orang yang walaupun dia tidak berilmu, ya walaupun dia bukan ulama, dia memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa demikian dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Li'anna ma'atahum Allahu minal ilmi wa minal fiqhi fid din yurithu fihim khasyatallahu wa muraqabatuhu. Karena apa yang Allah datangkan kepada mereka daripada ilmu, daripada al-fiqhu fid din, ya, itu mewariskan kepada diri mereka atau menumbuhkan kepada diri mereka sikap khasyatullah, ya, dan sikap muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga peringatan bagi kita semuanya, ya, yaitu adakah pada diri kita itu setiap kita makin hari makin belajar, ya, makin hari kita, artinya dari hari demi hari kita mempelajari agama Allah, dari satu ayat kepada ayat yang lainnya, dari satu hadis kepada hadis yang lainnya, ya, adakah ilmu yang sudah kita gali itu mewariskan pada diri kita, ya, rasa takut kepada Allah, atau mewariskan islahul qulub, ya, makin baik hatinya, terperbaiki hatinya, akhlaknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini perlu kita melakukan koreksi. Jangan makin hari kita makin belajar kok makin sombong, ya. Makin petendang-petendeng. Ustadznya kemudian dipendelii, ya. Makin tarafuk. Kalau ngelihat orang itu ini, ya, diginikan, diangkat hidungnya, ya, diangkat kepalanya. Seharusnya makin hari makin belajar itu makin tunduk, makin tawadhu, ya, makin merendah, makin merasa kecil, begitu, ya. Karena belajar ilmu agama ini bukan untuk sombong-sombongan, ya, bukan untuk gagah-gagahan, ya, nah, tetapi untuk memperbaiki diri kita, nah, sebagaimana orang-orang salaf dahulu, ya, ditanya anaknya, sudahkah, ya, ilmu yang kamu pelajari itu menjadikan kamu makin takut kepada Allah atau tidak? Atau makin justru makin berani kepada Allah, makin seenaknya. Nah, berarti ilmu yang dipelajari itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Atau makin akhlaknya makin bejat, makin berani kepada kedua orang tuanya, ya, berani kepada gurunya, berani kepada saudaranya, berbuat kejelekan kepada saudaranya, menampakkan akhlak yang sayyi'at. Apakah itu dengan celotehan mulutnya yang kasar, ya, tidak menghargai yang tua, tidak menyayangi yang muda, ya. Nah, terus kurang ajar, makin kurang ajar kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Apakah demikian? Ya. Ini yang perlu dimuhasabahi, ya. Dikoreksi. Kita sekarang ini perlu mengadakan introspeksi ke dalam dan ke belakang, ya. Karena banyak perilaku-perilaku yang kalau kita telusuri jauh daripada bimbingan ulama. Ya. Apakah itu sifatul jafa? Ya. Sifat kasar, keras, kaku. Tidak bisa orang itu berbeda sedikit. Sedikit berbeda, sikat. Tebas kepalanya, habis begitu. Ya. Ada perbedaan sedikit yang terjadi bainal asatid wa du'at, khalas. Yang dianggap berbeda itu habis. Tanpa ampun. Nah, Apakah demikian yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Itu yang perlu kita tanyakan. Apakah demikian yang digambarkan oleh agama kita ini? Ya. Kok kita makin berani? Nah, nanti kita akan baca. Ya. Bagaimana seharusnya sikap kita, para penuntut ilmu itu terhadap ulama, terhadap orang-orang yang membawa ilmu dan lain sebagainya. Ya. Tayyib. Jadi, orang yang belajar agama itu harus makin positif, ke arah positif terus, ya, bukan ke arah negatif. Karena ilmu agama itu mewariskan khasyatullah, mewariskan as-sabat, mewariskan keteguhan, ya, dan mewariskan muraqabah kepada Allah. Dan ini semua menunjukkan atas keutamaan para ulama. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orangnya. Di dalam sunnahnya yang banyak, ya. Di antaranya sabda beliau yang ma'ruf yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu an. Beliau menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ya dengannya kebaikan, maka Allah akan memfaqihkan dia dalam urusan agama. Qala hafizahallahu ta'ala wal hadithu yadullu ala fadli ahli al-ilm wa anna min alamati iradatillahi al-khair bil 'abdi ay yufaqihahu fi dinillah li'annahu bidzalika ya'budu Allah 'ala basirah wa yad'u ghayrahu ila Allah 'ala basirah. Hadis ini menunjukkan atas keutamaan ahlul ilm, dan bahwa daripada tanda-tanda kehendak baik Allah terhadap seorang hamba ialah Allah memfaqihkan dia terhadap urusan agama, dimudahkan dia di dalam memahami agama, dimudahkan baginya untuk memahami agama itu dengan benar, menyerapnya dengan benar, bukan menyerap dengan ngawur-ngawur, ya, tapi penyerapannya, pemahamannya, tafaqquhnya, fiqihnya itu dengan benar, sesuai dengan koridor yang digariskan oleh ya salaf, ulama dan lain sebagainya. Jadi tanda kebaikan atau tanda kehendak baik Allah terhadap seorang hamba ialah Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Karena dengan itu dia menyembah Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan dia mengajak selainnya kepada Allah juga di atas ilmu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim min hadithi Abu Hurairah. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menjalani suatu jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian dia membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, tiada lain turun kepada mereka ketentraman. Malah rahmat meliputi mereka dan malaikat juga menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan Allah akan menyebut mereka di hadapan orang-orang yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lain, riwayat yang lain menyebutkan, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard wal haytanu fi jawfil ma Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Di antaranya Nabi menyebutkan bahwa seorang alim sungguh dimintakan ampunan untuknya oleh para penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai-sampai al-haytan, yaitu binatang-binatang yang ada di dalam lautan, juga mereka yastaghfiruna lahu, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Ya. Dan keutamaan seorang ahli ilmu atau seorang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di bulan purnama atas seluruh bintang yang ada di langit. Dan para ulama merupakan pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu kepada umatnya. Maka barang siapa yang mau mengambilnya berarti dia mengambil bagian yang besar. Ya. Nah, dan masih banyak hadis yang lain tentang keutamaan ilmu dan ulama. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah disebutkan halamnya 149, beliau menyatakan fal 'alimu ba'da wafatihi mayyitun wa huwa hayyun bainan nas wal jahilu fi hayatihi hayyun wa huwa mayyitun bainan nas. Seorang alim setelah kematiannya, ya, mayit, dan dia hidup di tengah-tengah manusia. Walaupun mati, tapi seakan-akan dia masih hidup. Ya. Sementara orang jahil di dalam kehidupannya, ya, walaupun dia sedang hidup atau masih hidup, maka dia itu posisinya mayit, seperti orang yang mati. Ya. Tidak bisa memberi manfaat apa-apa dan tidak bisa diambil manfaat darinya. Nah, kemudian dibawakan syair-syair, bait-bait syair. Dinyatakan qad mata qaumun wa ma matat makarihum makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatun. Ya. Artinya telah mati. Sebagian orang telah mati, tetapi kemuliaan mereka tidaklah mati. Dan sebagian kaum hidup, padahal dia itu di tengah-tengah manusia seperti amwat, seperti orang yang mati. Nah, kita bisa membuktikan ucapan-ucapan ini. Bagaimana para ulama itu yang sudah mati, tetapi seakan-akan dia itu hidup terus panjang masa. Dengan apa? Dengan ilmunya. Iya. Senantiasa kita mau menyebut hadis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana fulan sampai Rasulullah. Ya. Qala al-Imam Syafi'i. Setiap kita menyebutkan satu perkara, ketika kita mau mengambil ucapan, ya, ucapannya, selalu kita mengatakan qala Syafi'i. Ya. Atau qala Ahmad ibn Hanbal, qala Ibn Taimiyah, qala Ibn al-Qayyim. Ya, qala Sufyan, qala dan seterusnya. Jadi seakan-akan mereka itu hidup di tengah-tengah kita. Ya. Sementara orang yang jahil demikian keadaannya. Hidup tapi la yu'ti syai'an, tidak bisa memberi apa-apa karena jahil, tidak bisa diambil ucapannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam riwayat-riwayat yang lainnya disebutkan tentang bahwa Allah Ta'ala itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Bahwa Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an derajat satu kaum dan akan meletakkan, ya, dengan Al-Qur'an yang lainnya. disebutkan di awal kisah, di awalnya sebuah kisah ya, periwayatan hadis ini, yaitu bahwa Nafi' bin Abdul Harith bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Asafan, dan adalah Umar bin Khattab memperkerjakan atau mengangkat pemimpin untuk Makkah, kota Makkah ya. Kemudian ditanyakan siapa yang memimpin, yang kamu pekerjakan untuk Ahlul Wadi. Maka dijawab Ibnu Abza. Dan ditanya siapa Ibnu Abza itu. Dikatakan maula min mawali min mawalina. Ya, artinya dari keturunan budak kita. Ya. Maka ditanyakan dengan penuh keheranan, fastakhlafta alaihim maula. Kamu menjadikan seorang pemimpin untuk ahlu Makkah seorang maula. Maka dijawab innahu qari'un likitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dia itu hafal Quran ya. Wa innahu 'alim bil fara'id. Dan dia seorang yang alim dengan ilmu fara'id ya. Kemudian Umar mengatakan bahwa nabi kalian mengatakan demikian, innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman. Naam, wa yada'u bihi akharin. Naam, ya. Dan masih banyak cerita yang seperti ini yang menunjukkan keutamaan daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orangnya. Kemudian ikhwan fillah na'azzakumullah, di akhir pembahasan kitab kecil ini, Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan tentang tauqirul ulama ya, wal istifada min ilmihim, yaitu hendaknya menghormati, memuliakan ulama dan istifadah dari ilmu mereka ya. Disebutkan oleh beliau, minal muta'ayyin ala talibil ilmi ay yahfadha lisanahu minal kalami illa bil khair. Merupakan kewajiban, perkara yang diwajibkan atas penuntut ilmu untuk menjaga lisannya daripada pembicaraan ya, tentang ulama kecuali dengan kebaikan, dengan khair ya. Wa ayuqir al ulama min al mutaqaddimin wal mutaakhirin wa yastafidu min ilmihim. Dan hendaknya menghormati, memuliakan para ulama, baik ulama-ulama yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin ya, serta yang mengambil faedah dari ilmu mereka ya. Wa alla yushghil nafsahu bin nail min al ulama wal hadd min aqdarihim lima fi dhalika min qat' at tariq al muaddiya ila al istifadati min ilmihim. Kemudian janganlah disibukkan dirinya, atau dirinya itu disibukkan untuk membicarakan para ulama ya, ila waqal, atau menjatuhkan harga diri dan kewibawaan mereka. Ya. Apa itu ngerasani, menghibai, melecehkan, bahkan sampai pada tingkatan mencaci maki waliyadz billah, ya. Menjatuhkan harga dirinya, kewibawaannya. Nah. Semua ini akan mengantarkan kepada apa? Ya, yaitu memutus jalan yang mengantarkan kepada istifadah dari ilmu ulama. Nah, dan hendaknya menyebut mereka bil jamil ya, yang sesuai ya. Wa yadhkurahum bil jamilil la'iq bihim, artinya membicarakan mereka dengan pembicaraan yang baik, pembicaraan yang bagus ya, yang sesuai dengan kondisi mereka. Jangan karena ketika kita berbeda atau enggak cocok dengan satu ulama atau enggak cocok dengan satu ustaz, khalas, ditelanjangi bulat. Ya. Dihabisi semuanya. Nah. Jatuhkan dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi di kalangan ahlu sunnah yang sangat yakni mengerikan, ya, di kalangan salafiyin, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka itu simbol daripada salafiyin wa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ilmu, ya, khasa'is mereka itu adalah ilmu. Yang mereka itu mengetahui kadar kedudukan ilmu, kemuliaan ilmu. Tentunya, naam, kita tidak akan mengerti ilmu kalau tidak melalui ulama, orang-orang yang membawa ilmu. Ya. Walaupun otakmu itu jeniusnya, ya, luar biasa, tapi kalau kamu tidak belajar, tidak diajari oleh para pembawa ilmu, oleh para ulama, enggak mungkin bisa kamu. Ya. Oleh yang lebih berilmu. Nah, misalkan kamu punya kitab satu gudang kitabnya itu. Ya. Kamu masuk. Tapi kamu enggak punya dasar. La Arabia, ya. Wala qawaid wala usul dan lain sebagainya. Dari mana kamu akan bisa mengambil ilmu yang ada dalam kitab-kitab tersebut? Ya. Melalui siapa? Melalui ulama, guru-guru kita. Ya, nah, atau melalui ustadz-ustadz yang mengajari kalian, diajari kalian bahasa Arab, nahu, ya, dengan sabarnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya kamu bisa membuka kitab-kitab tersebut dan kamu bisa mengambil faedahnya. Nah, ya, sehingga pantas untuk kamu sebut dengan kebaikan, wajib, ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa kedudukannya yang tinggi sebagai seorang alim, ya. Ketika dalam satu peperangan seorang ibu, ya, yang air susunya ini sudah muntrat-muntrat, ya, karena kehilangan bayinya, ya, begitu ketemu langsung ditempelkan bayi itu. Kata Nabi bahwa aku lebih apa? Lebih sayang atau Allah itu lebih sayang, ya, daripada seorang apa? Perempuan ini terhadap anaknya. Untuk apa? Untuk dihajak kepada hidayah. Untuk dihajak kepada rahmah. Ya. Kepada kebenaran. Ya. Dan dihindarkan daripada kebinasaan dan lain sebagainya. Maka ikhwan fiddin azzakumullah, ini yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ulama'u salaf minasabiqina wa man ba'dahum minatabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqh wal nadar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dakarahum bisu' fahuwa ala ghairis sabil, ya. Bahwa ulama salaf dari kalangan terdahulu dan setelah mereka, dari kalangan tabi'in, ahlul khabar, ahlul athar, ahlul hadis, ahlul fiqh, ahlul nadar, ya, tidaklah mereka itu disebut kecuali dengan kebaikan. Dan barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka dia berarti di atas selain jalan yang benar, ya. Nah, di atas jalan yang benar. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau Ibnu Asakir rahimahallahu taala dalam kitabnya Tabyin Kadzib al-Muftara atau Muftari, ya, halaman 29 beliau mengatakan wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqana Allah wa iyyaka limardatihi wa ja'ala mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumah. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kita taufik dan kepadamu kepada apa yang menjadi keridhaannya, dan kita semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bahwasanya daging-daging para ulama, semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka, itu masmumah. Ya. Yaitu beracun. Hati-hati, ya, kualat nanti. Jarene wong Jawa kualat, Bu. Ya, malati itu ulama itu. Jangan gampang-gampang. Begitu kamu enggak cocok sama satu ulama, jangan gampang-gampang untuk kamu menjatuhkan dan menyerang. Demikian pula para duat, para asatiz. Ya. Jangan gampang-gampang, mereka itu adalah juga pembawa ilmu. Ya, mereka itu adalah duta para ulama. Ya. Kita kan enggak mungkin sak Boyolali ini KB langsung berhubungan sama ulama, bisa? Bisa enggak? Mangkat KB nang Mekah, mangkat KB nang Yaman, ha? Ora bisa. Tidak semua orang bisa itu. Ya. Nah. Sementara saudara-saudara kita dari kalangan asatidzah wadduat yang mereka itu duduk belajar istifadah dari para ulama, itulah yang menjadi wasilah antara kita dengan mereka. Dan mereka membawa ilmu. Ya. Nah. Walaupun derajatnya belum jauh memang dari ulama, dari sebagai kapasitas sebagai seorang ulama, ya. Tapi mereka sebagai wasithah bainana wa bainal ulama. Perlu juga untuk ditaukiri, ya. Perlu juga untuk dimuliakan, dihargai dan dihormati. Ya. Apalagi kamu sudah mengambil istifadah gratis. Orang bayar. Bayar. Hah? 10 dino bayar piro? Paling gak urusan mangan. Bayari. Itu pun juga dikritik sama ada sebagian orang. Loh, kok ditarik uang makan? Dari orang makan ngeling loh. Kan gitu. Ya. Dianggap panitiai oleh bati. Iya. Oh, dapat untung dikira panitia iki. Pengajian opo iki? Ada orang yang demikian. Maunya kongkon gratis kabeh. Bangkrut panitianya. Ya. Seperti itu. Ikhwan fillah azakumullah. Tanpa susah payah kalian mengeluarkan tiket 20 juta wala 15 juta. Kalian sudah bisa faham tentang fikih, tentang tauhid, tentang sunnah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalian saenake dhewe memang kurang ajar. Ya. Terus enaknya sendiri kamu berakhlak. Oh, enggak beda, enggak cocok sedikit. Olah, ada ustaz murabbal ini, ustaz apa ini? Begini, begini, begini, begini. Langsung wes enggak mau ngaji. Terus ditahdir orang lain supaya seperti dia berakhlak brengsek terhadap ustaznya. Loh, ini kenyataan loh yang saya bicarakan, ya. Kalau sudah tidak cocok sama satu ustaz, dia berusaha mempengaruhi yang lain supaya seperti dia. Ini akhlak apa? Gitu loh. Ya. Hati-hati. Nah. Hati-hati. Tidak akan ada barokahnya. Belajar agama kemudian seperti itu cara-caranya. Tidak ada barokahnya. Ya. Lihat nanti. Dan bedakan. Orang yang ikhlas, tawadhu, dia menghargai ilmu, menghargai orang-orangnya. Ya. Dengan orang-orang yang tidak menghargai dan berakhlak dengan akhlak jelek. Ya. Itu nanti perbedaannya nanti ya, berapa tahun kemudian kelihatan. Wis ngaji bertahun-tahun tapi saya tetap bahlul. Bodoh. Bocok kita apa ora bisa. Ya. Dia tidak bisa memberi manfaat kepada saudaranya. Ya. Sementara orang yang mutawadhi'in yatakhallaq bi akhlaqil Islam. Dia menempatkan ustadznya itu sesuai dengan kedudukannya. Ulama'nya juga demikian, dihormati, dihargai. Allah akan beri manfaat nantinya. Dia akan bermanfaat li nafsihi wa li ghairihi. Seperti itu. Walaupun dia terkesan orang yang misalkan biasa, kemampuannya itu biasa-biasa, tapi nanti dia akan mampu, ya. Akan digiring oleh Allah kepada kemudahan nantinya untuk memahami agama ini. Ya. Seperti itu. Dan disebutkan di sini wa'adatullah fi hadki astari mutanaqqisihim ma'lumah. Kebiasaan Allah di dalam membongkar ya dan mempermalukan atau membongkar rahasia orang-orang yang menghina dan melakukan pelecehan terhadap ulama itu perkara yang maklumah. Perkara yang maklum. Artinya apa? Nah, nanti akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang kurang ajar sama ulama. Ya. Akan ditunjukkan. Ya, orang-orang yang tidak menghargai ulama. Nah, akan dinampakkan oleh Allah SWT kejelekannya. Ini kebiasaan Allah disebutkan oleh Ibnu Asakir. Ya. Oleh Ibnu Asakir kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah. Ya. Kemudian dibawakan perkara-perkara yang memang artinya kita di dalam beragama ini tidak boleh taklid. Ya. Di samping kita menghormati semua ulama, ya, tetap kita semuanya itu menimbang dan mengukur, ya, semua ucapan mereka bima wafaqal kitab sunnah, sesuai dengan yang mencocoki Quran dan sunnah. Ya. Tidak boleh kita kemudian taklid buta. Apa katanya ulama fulan khalas. Ka'annahu wahyun min sab'i samawat. Ya. Dan ini terjadi sekarang. Ya. Apa yang diucapkan Syekh Fulani? Khalas. Ya. In huwa illa wahyun yuha. Sepertinya begitu. Haji. Ahada ahlu sunnah. Ya. Apakah ini ahlu sunnah? Yang ahlu sunnah itu kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula ulil amri minkum fa indana za'dun fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada waliul amri dari kalian jika kalian saling berbantah-bantahan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini pegangan dasar Ahlus Sunnah. Yaitu apa? Mengembalikan semuanya kepada Alkitab wa Sunnah. Menjadikan marja' asasi. La ghair. Ya. Maqala Allah wa qala Rasul. Nah. Apa yang mencocoki Quran wa sunnah dia ambil, apa yang menyelisih Quran wa sunnah dari siapapun datangnya disingkirkan dan ditinggalkan. Sementara ini enggak. Ya. Pokoknya qala Syekh fulan khalas. Seperti keluar dari Lauhul Mahfuz. Saking pokoknya seperti firman Allah sudah. Tidak boleh ditolak. Aji. Nah, ini yang kita herankan kemudian kalau ada orang yang ngikuti yang demikian-demikian ini kok aneh gitu loh. Loh jari ini ahlu sunnah, katanya salafi. Lah kok ngikuti yang demikian-demikian? Ya. Nah, walaupun mereka itu masih mengaku ahlu sunnah, na'am ahlu sunnah. Tapi ya tetap kita tidak boleh mengikuti yang demikian ini. Karena apa yang digariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dan para a'immat tabi'in wa tabi'ut tabi'in sampai ulama di zaman kita semuanya, tidak ada yang mengajarkan takdisur rijal, pengkultusan itu enggak ada, ya. Satu-satunya yang paling berhak untuk diikuti hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin yu'khad wa yutrak illa kalam sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik. Semua pembicaraan bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutlak yang harus diterima. Adapun selain Rasul, ya, ghairu ma'sumin. Ya. Dia itu terancam oleh kekeliruan. Ya, bisa jadi dia keliru, bisa jadi dia salah. Dalam memahami. Sementara Rasulullah SAW tidak bisa salah. Kalau Rasul. Nah. Ya. Kembali lagi. Ahlus sunnah wal jamaah. Itu adalah ahlus sunnah. Ahlul ittiba. Orang yang mengikuti. Bukan orang yang muqallid. Mengikuti dalil. Ya. Bukan mengikuti seseorang tertentu. Ya, bukan meniru dan menjiplak, sudah pokoknya ini sudah. Sekarang ini kita anggap bahwa ahlu sunnah ini mirip orang NU. Ya, ada di kalangan ahlu sunnah salafi ini kayak orang NU. Ya, taklid sama kiainya. Apa jarine kiai? Apa jarine ustaz? Kalau ustaz mengatakan kamu jangan datang di majelis kajian itu. Kholas, ora teko kabeh. Kamal bebek kamu orang. Iya, bebek itu yang gitu. Ayo dikiring nyemplung kali kabeh. Begitu. Jangan datang. Loh, yang dilarang itu siapa? Kalau pengajiannya Gus Dur. Ahlan wa sahlan. Ana ikut melarang nanti. Kalau perlu pakai mikrofon keliling kampung. Ya, ini majelis Gus Dur, majelis haram, majelis yakni bid'ah dan lain sebagainya. Sementara kalau kita dapat di majelisnya itu sunni salafi dan yang diajarkan Alkitab atau sunnah, kemudian sing nahdir bukan ahli bid'ah, sing nahdir ahli sunnah dewi. Terus dituruti sama salafiyin. Tidak ngerti sing bahlul sapa ustate wala murite. Ya. Yang bahlul siapa ini? Murite sing bahlul belajar tidak ngerti-ngerti apa memang ustate sing bahlul sing hadir-hadir itu. Ya. Nah. Seperti itu. Ya. Tidak mengenal taklid ahlus sunnah ini. Kepada seseorang tidak mengenal pengkultusan, pensucian kepada siapapun kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digariskan, ya, oleh ulama-ulama kita. Ya. Seperti disebutkan oleh beliau, waqala syekhuna syekh Muhammad Al-Amin Syamkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, ya, i'lam anna mauqifana min al-a'immati rahimahumullah min al-arba' wa ghairihim huwa mauqifu sa'iril muslimin al-munsifina minhum wa huwa muwalatuhum wa muhabbatuhum wa ta'zimuhum wa ijlaluhum wa dana'a 'alaihim bima hum 'alaihi min al-'ilmi wa taqwa wa ittiba'uhum fil 'amali bil kitab was sunnah wa taqdimuhum 'ala ra'yihim wa ta'allumu aqwalihim wal isti'anah biha 'alal haqq wa tarku ma khalafa al kitab was sunnah minha. Kata beliau, ketahuilah bahwa sikap kita, mauqif kita terhadap imam yang empat, semoga Allah merahmati mereka dan selain mereka, ialah mauqif seluruh kaum muslimin yang munsifin, yang adil, yang objektif dari mereka, ya, ialah berwala, ya, berloyalitas, mencintai, mengagungkan, ya, memuliakan mereka, memuji mereka dengan apa yang mereka berada di atasnya daripada ilmu dan ketakwaan, ya, tidak lebih dari itu, ya, dan mengikuti mereka dalam amal bil kitab wa sunnah serta mengedepankan Al-Quran wa sunnah di atas pendapat mereka dan mempelajari pendapat-pendapat mereka wal isti'anah biha, ya, dan minta, artinya menjadikan, mempelajari akwal-akwal a'imma itu untuk dijadikan jembatan memahami al-haq, ya, serta meninggalkan apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dari pendapat-pendapat mereka. Begitu, ya, ini yang dinasehatkan oleh para a'imma, oleh para ulama. Nah, agar kita tetap di atas koridor menghormati mereka ulama. Dan artinya kita harus sekarang ini mulai belajar, ya, berlapang dada di dalam menyikapi perbedaan, ya. Kalau terjadi perbedaan, dan perbedaan itu pasti terjadi, ya, dalam memahami suatu permasalahan, harus berlapang dada. Ya, belajar berlapang dada. Oh iya, ini kita berbeda. Kita lihat. Ya, jangan kacamatanya kacamata kuda, kelihatan, ya, sebagian gini aja. Yang lainnya enggak kelihatan. Begitu. Tapi pakai kacamata yang fresh, ya. Ya, kalau perlu super sin yang terang begitu, ya. Supaya kelihatan semuanya. Oh iya, ini ada pendapat. Oh iya, ini ada pendapat ulama. Oh iya, ini demikian. Oh iya, ini perkara yang prinsip atau bukan. Begitu. Harus belajar demikian. Jangan jadi, ya, bebek terus. Ya. Nanti jadi bebek goreng kalian. Begitu. Nah, seperti itu. Dibuka wawasan ini, ya. Apalagi sekarang ini kitab muntasyirah, mutawafirah. Mau cari kitab apa? Ya, berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, semuanya bisa kita dapatkan. Ya, nah, kita buka, kita lihat, kita pilih-pilih. Ini perkara prinsip atau bukan, manhaj atau bukan, akidah atau bukan. Kalau akidah, bagaimana cara menyikapi perbedaan ini? Kalau manhaj, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Bagaimana para ulama? Begitu, ulama-ulama kibar itu bagaimana? Ya, nah, harus kreatif, ya, harus kita ini kritis, nah, ya, jangan kemudian gelenggem, langsung main untal miring, terus sikap, ya, bahkan sikapnya itu untuk siap jotos-jotosan karena berbeda, ya. Ini dikatakan hizbi, yang satunya ngomong bukan hizbi. Ini perkara yang dianggap menyelisih manhaj, ini menyatakan bukan menyelisih manhaj. Sudah siap adu jotos, ya. Akhirnya jadi preman pasar. Nah, seperti itu. Harus ditumbuhkan. Jadi belajar berlapang dada menyikapi perbedaan. Ya. Nah, yang penting kita harus lihat bagaimana saudara kita itu. Ya. Dan kedepankan husnudzon kepada saudara kita. Kedepankan husnudzon kepada ustaz-ustaz kita. Ya. Jangan langsung pokoknya enggak sesuai dengan ustaz bulan kelas berarti. Seperti itu. Ya. Kalau dikejar, lah ustaz fulan itu hisbi atau salafi? Ya salafi. Lah terus kenapa kamu enggak mau? Ya. Orang iso ngomong. Saya bisa bicara dia. Kenapa? Kalau masih salafi kenapa kok ditahdir? Kalau masih salafi kenapa kok diupayakan untuk dihancurkan? Aji. Ya. Apa hujahnya, apa burhannya, apa dalilnya yang kuat gitu loh. Siapa ulamanya yang berbicara seperti ini? Insyaallah kalau ini diterapkan, ya, enggak ada perpecahan di kalangan salafiyin. Ya. Nah, tidak akan ada perpecahan di kalangan salafiyin. Tetapi semua ini menjadi ilmu selayang pandang sebenarnya. Dan saya yakin semua ustaz, semua salafiyin, insya Allah sudah belajar tentang usul qawaid. Ya, bagaimana kalau terjadi perbedaan, ada bul khilaf ini itu semuanya, bagaimana sikap kita kepada ulama, bagaimana perbedaan yang terjadi di kalangan ulama kita, bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Nah, saya yakin itu semuanya dia sudah diajari, dipelajari. Tetapi, ya, ketika muncul fitnah, nah ini ilmunya itu, apakah ilmunya itu hilang, ketelisut, ya, kok tidak dinggu gitu, kok tidak dipakai? Seharusnya kan diterapkan, ya? Atau memang pura-pura bodoh, ya? Atau memang karena hawa nafsu, nah, kok tidak dipakai? Begitu terjadi perselisihan langsung habis-habisan, ya? Nah, padahal tidak demikian yang diajarkan, yang dipelajari dan lain sebagainya. Taib. Jadi ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dikaruniai ikhlas fil qaul wal amal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari pertikaian, perpecahan, permusuhan dan kebencian sesama mereka. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.